Mitra bisnis, menjelang pemilu 2009, bursa calon presiden yang akan berlaga untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di negara ini terlihat semakin ramai. Dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwi Kian Gi mengatakan, presiden terpilih dalam pemilu 2009 berani melakukan gebrakan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Untuk membahas poin-poin yang ada dalam tulisan tersebut, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, salah satu poin dalam tulisan Bapak menyebutkan, Direktorat Jenderal dan Direktorat serta bagian-bagian dari setiap kementerian dibuat optimal dengan cara yang sama. Bisa Bapak jelaskan apa maksudnya? Iya, betul. Maksudnya begini, jangan seperti sekarang setiap menteri hanya boleh punya 7 dirjen dan 5 staf ahli, gitu kan? Kan gitu. Itu sekarang tidak dong. Menteri itu diwawancara ya bisa-bisaan tugasnya itu apa, dipikir betul kementerian itu apa tugasnya. Nah, jumlah dirjennya semua disesuaikan dengan kebutuhan, tidak dibikin standar begitu. Poin lainnya menyebutkan perbandingan gaji dari seluruh pegawai negeri sipil dan TNI, Polri, pada semua jenjang dibuat adil menurut merit system. Nah, itu yang saya katakan, merit system itu penting. Karena istilah itu mencerminkan bahwa di dunia ini sudah ada sistem yang akan tidak bisa. Orang mesti gajinya sama terus kan tidak ada. Nah, merit system itu adalah suatu sub ilmu pengetahuan yang sudah berkembang jauh. Nah, bisa dijadikan acuan gitu. Sekarang kan lucu, menteri 69 juta, menteri 19 juta, presiden BUMN 300 juta, gitu, gak apa-apa, gitu, gimana itu? Poin selanjutnya menyebutkan tingkat gaji dinaikkan demikian tingginya sehingga kehidupan aparat pemerintah nyaman dan terjamin. Nah, masalahnya standar hidup nyaman dan terjamin kan berbeda, Pak Kwik. Oh iya, tetapi kita bisa menentukan. Misalnya kalau saya disuruh menyebut, kalau ada menteri dikasih 300 juta net per bulan, diberi rumah yang mewah, diberi mobil yang mewah, masa dia mengatakan bahwa itu kurang cukup? Iya kan? Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.